بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، ما زلنا في الحديث الثامن بعد المئة، وهو في باب النهي عن الكلام في الصلاة. وصلنا في شرحه إلى قوله: وحكي عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد. نعم، dihikayatkan bahwa itu tidak batal dari riwayat dua imam, Imam Malik ibn Anas rahimahullah wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, mustadillina bi hadits Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berdalil menyatakan bahwa itu tidak batal dengan beberapa dalil-dalil. Di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kana li min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madkhalani bil laili wan nahar, bahwa aku memiliki waktu masuk menemui Rasulullah SAW itu di malam dan di siang hari. Idza dakhaltu alaihi, kalau aku masuk, wa huwa yusalli, dalam keadaan beliau salat, tanahnaha fi shalah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa qad nafakha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi salatil kusuf. وقال أبتو ها هنا ها مش دي سنة ميم ها تنون نعم صحيح أو اسم الرجل مهنة بيسم مهنة بالحمزة هذا حمزة هنا مهنة طيب قال مهنة رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة وإن كان أحد رواته وهو عطاء بن سائب اختلط في آخر عمره لكن أخذه شعبة قبل الاختلاط والحديث صحيح وهذه الأشياء ليس كلاما لقيف بلا بسبب رواية تدي juga ada alasan lain bahwa kalimat-kalimat tersebut mahadil asya at-ta'awuh at-tanahnuh wa madha au-ta'awuh anin al-anin wa madha na'am istihab hadihi laysat kalaman wa la tunafis salah kama dhakarahu syekhul islam ibn taymiyyah rahimahullah dhakara syekhul islam ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وpembahasan ini terbagi menjadi tiga bagian. فهناك الكلمات التي تدل على معنى. Namanya kalimat, di sana ada makna atau ada kalimat-kalimat yang mengandung makna فيها. Yani makna في نفسه. Kalimat laha makna fi nafsiha. Misal yad, wa fam, wal bait, wa daulab, ila akhirihi, wal miftah. Hadi kalimat laha makna fi nafsiha. Fahada la yajuz. Walaupun satu kalimat. Kamu salat, ada orang yang sedang nyari-nyari. Kamu tahu itu nyari kunci. Maktab. Yajuz atau tidak yajuz? La yajuz. Hada kalam an-nas. Cuma satu kalimat, bukan kalam. Bukankah yang namanya kalam itu ya takharrab min kalimataini fa akthar? Apa definisi kalam? Hah? Naam. Amma kalimah wahidah laisa ma kalaman, yusamma madha? Kalimah. Rupanya ini nahwi yang salatnya. Saya enggak berbicara, saya cuma menyebut satu kata saja. Lemari. Oh, di lemari. يجوز لا يجوز. طيب وهناك كلمات di sana ada kalimat yang tadullu ala ma'nan fiha, dan juga ada kalimat yang tadullu ala ma'nan fi ghairiha. Apa ma'nan fi ghairiha? Seperti kata sambung an, man, wa fi dan sebagainya juga tidak boleh. Orang sedang membaca salah, dia menyebutkan dengan fi padahal harusnya dengan an. Raghiba fi an, kamu sedang salat mengatakan an, batalat salatuhu. Jadi yang laha ma'na fi nafsiha wa laha ma'na fi ghairiha tidak boleh. Wa hadanin naw'an, dua jenis ini minal kalami yadullan ala ma'na ala ma'nan bil wada', dia menunjukkan makna secara peletakannya sudah khusus, peletakannya diletakkan untuk suatu makna. Imma ma'nan fi nafsiha wa imma ma'nan fi ghairiha. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala ifsadi hadzal qism, sudah sepakat para ulama rusaknya salat dengan jenis ini. Rusaknya salat dengan jenis ini yang wudi'a li ma'nan. In lam yakun lahu udhrun, tentunya kalau tidak ada udhur yang syar'i. Apa saja udhur syar'inya? Jahil, tidak mengerti, maka tidak disuruh mengulang. Seperti Muawiyah Ibn Hakam radhiyallahu taala anhu ketika dia tidak tahu radhiyallahu taala anhu. Atau nah, yang lainnya yang menunjukkan kalau itu bukan disengaja. Amal qism tsani, adapun jenis yang kedua, yang berarti sekarang yang ketiga. Baik, sebelum yang ketiga. Qism tsani adalah huwa ma lahu ma'nan bil tab', dia memiliki makna bukan bil wada', bukan bil wada'. Ada maknanya tetapi bukan bil wada', bukan diletakkan sebagai satu makna, tetapi menjadi tanda kalau itu dia kesakitan. Begitu. Ini namanya bittaba', dengan tabiat. Kat ta'awuh, seperti ta'awuh, berarti merasakan sakit. Wal buka, berarti merasakan kesedihan. Wal anin, berarti merasakan kesengsaraan. Atau wadhahka, sawa oleh sabi sawa, sama atau tidak sama, dhahka, tertawa. Laha ma'nan bil wada' au bil tab'. Bil tab', yang ini menunjukkan kalau dia sedih, yang ini menunjukkan kalau dia kesakitan, yang ini menunjukkan kalau dia gembira. Tetapi para ulama membedakan senyum dan ketawa yang bersuara. Ya, koh-kohah namanya. Ngakak. Itu batal. Sebagian ulama menyatakan demikian. Adapun karena sesuatu hal tersenyum, maka sama dengan yang lainnya, itu bukan kalam. Al-aks al-azhar annahu la yubtulu shalah, yang tampak, yang zahir, bahwa semua itu tidak menunjukkan batalnya salat atau tidak membatalkan salat. Li'annahu laysa kalaman, karena itu bukan kalam fil lughah. Tidak ada orang yang nangis, tuh dia sedang bicara tuh sama kamu. Siapa? Itu. Ngomong apa? Itu sih. Au, au, au, au, au. Hah? Laisa kalaman. Itu bukan kalam. Allati khatabaha. Laisa kalaman fil lughah. Allati khatabana. Akhatabna biha Rasulullah. Bukan yang diajak bicara kita oleh Rasul dengan jangan berbicara. Bukan itu. Makanya dikasih landasan oleh Syekh ketika menunjukkan makna kalimat bahwa alif lam lil ahad. Untuk apa itu? Sebagai pijakannya. Maknanya lil ahad, kata-kata kalimat yang itu tadi yang kamu pakai. Kalau yang lain tidak. Artinya bukan aman seluruh ucapan, tetapi ada ucapan-ucapan yang disuruh, ada ucapan yang wajib, ada ucapan yang tidak mengapa, dan ada beberapa perkara-perkara yang memang bukan ucapan. Taib, apa yang disuruh yang wajib? Al-Fatihah rukun malah. Disuruh untuk baca. Membaca. Bukan menghayalkan baca. Ini berapa kali saya ingatkan. Tetapi masih saja ada. Orang yang sholat tidak bergerak lidahnya sama sekali. Artinya dia bukan baca. Tapi membayangkan kalau dia baca Al-Fatihah. Kamu baca enggak? Dalam hati Ustaz. Itu bukan baca. Membayangkan kamu baca. Kalau baca itu ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya baca. Mafhum. Dan ini barakallahu fikum. Bukan hanya rajih. Ini yang sahih. Pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan itu marjuh dan syad malah. Artinya para ulama semua menyatakan yang namanya membaca adalah menggerakkan lidahnya. Wa hujjahnya qat'iyah. Kata para sahabat, kami melihat bergerak-geraknya jenggot Rasulullah SAW. Maka kami tahu bahwa beliau membaca. Kalau bergerak jenggotnya berarti bergerak gak bibirnya? Barakallahu fikum. Jangan diem menghayal. Saya menghayal lagi baca Al-Fatihah. Itu bukan baca. Menghayalkan bacaan Al-Fatihah. Yang namanya baca, baca. Dengan bergerak lidahnya. Enam. Apalagi dikir ba'da salah. Dikir ba'da salah juga demikian bahkan lebih. Mengapa? Karena hadis Ibn Abbas. Fis sahih. Menyatakan kunna kami mengetahui. Berakhirnya salat. Bisauti dikir dalam riwayat. Bit takbir. Dengan takbirnya mereka. Aku mendengar takbirnya mereka. Berarti terdengar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini kalimat subhanallah alhamdulillah akbar adalah pendapat beberapa fuqaha seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah untuk menjamakkan antara dua hadis. Hadis yang menyatakan aku mendengar berakhirnya salat Rasulullah SAW dengan suara takbir. Sedangkan dalam riwayat-riwayat lain yang rinci Rasulullah SAW pertama setelah salam adalah beristighfar. Astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam. Kemudian, subhanallah, alhamdulillah, akbar. Kenapa yang terdengar cuma takbir? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kalau kita membacanya sekaligus, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang terdengar takbirnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sehingga, Ibn Abbas yang waktu itu masih remaja, di belakang safnya, mendengar suara takbirnya. Yang paling jelas suara yang terdengar dari beliau adalah takbirnya. Wa hadza ashadd wa ashadd. Sampai ada beberapa fuqaha yang menulis buku khusus. Bab sunniyatul jahr bidzikir. Bukan bab malah, kitab. Kitab sunnahnya, satu buku. Tentang sunnahnya mengeraskan dzikir ba'da shalah. Adapun yang bid'ah adalah dipimpin dengan satu suara seperti kor lagu bersama, itu yang tidak ada contohnya. Tetapi suara terdengar, itu riwayatnya sahihah, sarihah, fi kitab sahih, Bukhari, Muslim, dan lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga, jangan ifrat, jangan tafrit. Yang di sana, mengeraskannya berlebihan, sampai dengan pakai speaker segala. Setelah itu, bersama-sama, kor, enggak boleh beda-beda. Orang ada yang mungkin berzikir seperti ini, ada yang memiliki pendapat lain, kenapa harus disamakan? Itu kebidahan mereka. Tetapi dilawannya dengan sebaliknya. Di masjidnya mereka yang membantah, sepi. Seakan-akan gak ada yang berzikir. Oh, dalam hati. Mana dalam hati? Itu bukan berzikir, ngelamun, membayangkan zikir. Yang disuruh, ucapkan. Wadalil yang mendukung hal ini sangat banyaknya. Silakan kalian kumpulkan hadis tentang masalah keutamaan zikir. Mesti ada kalimat basahnya lidah. Ada enggak? Lidah apa selalu basah dengan zikir. Artinya di lidah, bukan di hati. Lidahnya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga basah terus. Kalau ngelamun gitu kering bibirmu. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. kunu fuqaha barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Ammal qism ats-tsalits. Sekarang qism yang ketiga. Qism pertama berarti dua, yaitu kata-kata yang bermakna fi nafsiha dan kata-kata yang bermakna fi ghairiha. Ini muttafaq, bahkan ijma' para ulama. Kalau ada orang yang sholat mengucapkan dengan sengaja kata-kata seperti ini, batal sholatnya. Walaupun dari dua kata. Min, an, ila, itu kan dua kata, dua huruf. Tadi kan dikatakan kalau sudah dua huruf tidak boleh. Kalau tergantung. Bukan itu yang dilihat. Tapi dilihat dari apakah itu kalam atau laisa bikalam. Amma naw'ul awwal yang laha makna bil wad'i walau fi ghairiha fi nafsiha au fi ghairiha batalat salatuhu. Wathani, sedangkan yang kedua laisa kalaman. Seperti ta'awuh wal buka wal anin. Nah, wat tabassum ila akhirih illa al qahqahah. Itu pun bukan karena masalah kalam. Kata para ulama yang mengatakan batal sholatnya, bukan karena dalam keadaan dia berbicara. Jadi batal, bukan. Karena qahqahah bertentangan dengan kehusyuan. Berarti dia tidak khusyuk, batal. Hilang tumakninahnya. Amal qismu tsalits. Ada pun jenis ketiga. Wa huwa tanahnuh. Faqad warada fi hadis Ali. Adapun tanahnu telah diriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala kuntu idza dakhaltu alayhi wa huwa yusalli tanahnaha li. Aku ketika masuk bertemu atau ke rumah Rasulullah SAW dan beliau sedang salat, beliau tanahnaha li. Wa naqala 'anil Imam Ahmad riwayatan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dua riwayat. Fihi ihdahumal ibtal, salah satunya beliau berpendapat atau pernah berpendapat batal salatnya dengan tanahnu. Waqtiyar Syekh Taqiyuddin adamul ibtal, sedangkan pendapat yang kedua yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin tidak batal bagaimanapun. Adamul ibtal bihal. Tapi pertanyaannya, apa bedanya tanahnu dengan ta'awuh wal buka? Ta'awuh laha makna bittaba'. Buka juga sama. Naam. Al-anin juga sama bittaba'. Bukankah tanahnu juga bittaba'? Tidak. Tanahnu itu sedang mengajak bicara seseorang. Misalnya, ada seorang yang mau melakukan hal yang dia tidak suka atau dia melarangnya. Gak jadi ngambil. Iya kan? Atau orang ketuk pintu satu kali dibiarin dua kali. Dua kali dibiarin tiga kali. Dikira gak ada orang atau dikira dia tidak menjawab. Maka dia beritahu bahwa saya sedang sholat. Subhanallah misalnya bacanya dikeraskan. Subhanallah. Kalau sedang sujud, sedang ruku, dikeraskan bacaan. Subhanallah ala, subhanallah ala, subhanallah ala. Ya. Yukhatib olehsa yukhatib. Hah? Mukhatabah. Hadihi mukhatabah. Ngajak komunikasi dengan orang tadi agar tahu bahwa saya sedang berdiri di sini, sedang sholat. Tidak bisa bicara. Sehingga dari satu sisi, dia sama dengan yang lain, jenis kedua, ta'awwal buka wal anin. Yang benar-benar batuk, ya memang tidak ada masalah. Karena sama dengan yang pertama. Tetapi dari sisi lain, dia batuknya dibikin-bikin untuk memberitahu seseorang. Seperti Nabi SAW kepada Ali. Dari sini ada makna mukhatabah. Ada makna kalam. Akhirnya terjadi perselisihan. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu. Tetapi al-hujjah fid dalil. Hujjah tetap pada dalil. Kalaupun itu dianggap kalam, berarti kalam yang boleh. Karena Nabi SAW tanahnu li Ali radhiyallahu taala anhu dengan niat memberitahu aku sedang salat. Ayy barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil ikhtiyarat wal adhar anna salata tubtil bil qahqaha. Sekarang jenis atau bukan jenis, perkara yang lain. Yang tampak bahwa salat batal dengan qahqaha. Idza kana fiha aswatun 'aliyah, kalau terdengar suara yang keras. Tunafil khusyu, karena itu bertentangan dengan kekhusyuan yang wajib fi shalah. Bertentangan dengan kekhusyuan yang wajib dalam salat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, kalau mau lihat dari tipenya, minan naw'i tsani, sah? Dia bukan naw'ul awal, bukan yang laha ma'nan bil wada', la. La fi nafsiha wa la fi ghairiha. La laisa ma'na fi nafsiha wa laisa ma'na fi ghairiha. Tetapi masuk pada yang kedua, yaitu ma'nan bil tab', dengan tabiatnya mengandung makna kalau ta'awuh berarti merasakan sakit, kalau buka berarti merasakan sedih, kalau anin berarti merasakan sengsara, kalau tertawa berarti merasakan gembira. Ini semua bitawa'. Tapi kenapa dibedakan? Qala Syekhul Islam rahimahullah, li'annaha tunafil khusyu'. Orang disuruh khusyuk malah ngakak. Sehingga kalau sudah bersuara, tertawa, terbahak-bahak, maka itu membatalkan salat. Laisa li'annaha kalaman, walakin li'annaha tunafi al-khusyu'. Wa fiha min al-istighfafi wa at-tala'ub. Dan termasuk yang menyebabkan qahqahah membatalkan salat, padanya ada istighfaf, meremehkan salat. Wa at-tala'ub, ada main-main di dalamnya, terkandung ketidakseriusan. Ma yunaqisul maqsud min as-salah, yang semua itu bertentangan dengan maksud dari salat. Fa abtalat dzalik, maka membatalkan salat karena itu. Lali kauniha kalaman, bukan karena itu sebagai pembicaraan. Hayyid. Kecuali kalau sekedar tersenyum. Ya. Karena sesuatu hal dan tidak disengaja. Naam. Qala Ibnu Mundhir ajma'u 'ala anna ad-dhahk yufsidu as-salah. Kata Ibnu Mundhir malah haka ijma'an. Beliau menghikayatkan ijma'. Ajma'u 'ala anna ad-dhahka yufsidu as-salah. Ma yukhadu min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Awalan kana al-kalam fi as-salati awal al-Islam mubahan biqadri al-haja ilayhi. Kita mendapatkan sejarah. Karena sudah berubah hukumnya, maka tinggal sejarah. Bahwasanya salat itu tadinya pernah dibolehkan berbicara, tetapi sekedar hajatnya. Yang kedua, tahrimul kalam fi as-salah ba'da nuzuli qawlihi ta'ala. Faedah kedua, haramnya berbicara setelah turunnya ayat ini. Haramnya berbicara dalam sholat, ba'da nuzul, setelah turunnya ucapan Allah, wa qumu lillahi qanitin. Baik, dan batalnya sholat al-amid, yang menyengaja berbicara. Yaitu, walladhi ya'lam annahu fi shalah. Yang kedua, karena dia tahu dalam keadaan itu sedang sholat, dan tahu annal kalam fiha muharram. Berarti siapa yang tahu bahwa siapa yang sadar dia sedang salat? Siapa yang tahu kalau berbicara dalam salat haram dan menyengaja berbicara, maka batal salatnya. Fa kharaja min qawlihi 'amid madha? Kharaja minhu? Naam, an-nasi. An-nasi yang lupa. Tidak sengaja atau yang tidak sengaja. Wa huwa alladhi ya'lam annahu fi shalah. Kharaja minhu. Kharaja minhu orang yang tidak sadar ketika dia salat. Naam. Kharaja minhu an-na'im fi salatih. Naumatan. Bukan tidur nyenyak, naumatan, jeliut begitu. Pernah? Pernah. Salat subuh bacanya panjang. Atau qiyamul lail bacaannya satu juz. Nah, ketika celiut, kamu bicara, terus sadar kembali. Hal batal salat itu? Enggak. Masuk yang kedua. Tidak sadar ketika dalam keadaan salat. Tapi yang ketiga, andal kalam biha muharram, kharaja minhu al-jahil. Kharaja minhu al-jahil alladhi la ya'rif. Yang tidak mengerti kalau berbicara dilarang. Salisan, andal kalama ma hurmatihi mufsidus salat. Bahwa berbicara dalam salat bersama haramnya, menghormatihi, dia merusak salat. Lianna an-nahyu yaqtadi al-fasad. Karena kaidah taqul an-nahyu yaqtadi al-fasad. Bahwa yang merupakan larangan itu konsekuensinya rusak ibadahnya. Yang keempat, innal qunuta al-madhkura fi hadhihi al-ayah. Bahwa qunut yang disebut dalam ayat ini, al-muradu bihi as-sukut, yang dimaksud adalah diam, tidak berbicara bikalamin nas. Kama fahimahu sahabah, sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Wa aminu bimuqtadahu fi zamanin Nabi SAW. Dan mereka mengamalkan sesuai dengan makna tersebut. Qumu lillahi qanitin, ay qumu lillahi sakitin. Al-khamisah, innal ma'na alladhi harrama min ajlihi al-kalam huwa talab al-iqbal ala Allahi fi hadhihi al-ibadah. Makna yang terkandung dalam larangan berbicara adalah talabul iqbal, tuntutan agar kita menghadap pada Allah dan fokus dalam ibadah. Ini memusatkan niat, tujuan, ila akhirnya untuk ibadah kepada Allah SWT. Wa taladdud bimunajatihi, dan juga tuntutan, talab maknanya permintaan atau tuntutan, untuk kita bernikmat-nikmat dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berbicara pada manusia. Fal yuhras ala hadzal ma'na sami, maka hendaklah mementingkan makna yang tinggi ini, bahwa salat itu munajat kepada Allah, berbicara pada Allah. Masa berbicara pada Allah kita selingi berbicara dengan orang lain atau dengan manusia? Fa hadza barakallahu fikum, menunjukkan tidak berada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah memusatkan, memfokuskan ibadahnya kepada Allah dan jangan disibukkan dengan yang lain. Itu hikmah atau makna yang terkandung dalam larangan berbicara dalam salat. Yang keenam, sarahatun nasakh fi hadzal hadits. Faedah keenam, tegasnya pembatalan hukum dengan satu hukum yang baru. Hukum yang lama dengan hukum yang baru. Fi misli hadzal hadis, dalam model-model hadis yang seperti ini. Alladzi jama'a bainan nasi wal mansukh. Dalam hadis-hadis seperti ini yang mengumpulkan nasikh dan mansukhnya. Kami berbicara dulunya, kemudian datang larangan. Artinya salat tadinya boleh berbicara, kemudian datang larangan. Yang awal hukum dibatalkan dengan yang kedua. Hadza sarahatun naskhi. Berarti apa faedah dari sarahatun naskhi? Faedahnya kita menetapkan itsbat bahwa nasikh dan mansukh ada dalam agama, dalam Islam, dalam hadis, dalam Quran. Sebab sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah wa amsalihim menyatakan nasikh mansukh tidak ada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memutuskan kemudian diganti, berubah. Masa Allah tidak tahu? Ila akhirnya. Fa hadza kalamun batil min haula'il mubtadi'ah. Tidak mesti nasikh dan mansukh menunjukkan kalau Allah tidak tahu. Satu hukum salah diganti. Salah siapa bilang? Allah sengaja pada waktu pertama begini hukumnya, Allah biarkan dan kemudian Allah ganti dengan hukum yang lebih baik lagi. Sesuai dengan ayat yang Allah katakan dalam Quran, man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami batalkan atau kami mansuhkan, maka kami akan ganti dengan yang lebih baik atau sama. Ikhwani fillah na'azakumullah, Allah tahu bahwa ini nanti akan dimansuhkan. Allah tahu. Allah biarkan pertama kali hukumnya seperti itu, dan Allah sudah tahu nanti suatu saat Allah akan batalkan hukumnya menjadi hukum yang lain. Ila akhirihi. فهذا إثبات وجود النسخ وجود النسخ والمسخ في الشريعة. والله تعالى أعلم بالصواب.